Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan bersama pembahasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam sabda beliau yang mulia dan agung, Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil wuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali lagi asing sebagaimana dulu awal kali datang Islam itu. Fatuba lil wuraba, maka kebahagiaanlah dan jannah bagi ghuraba, orang-orang yang asing. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kita melihat awal Islam itu gharib, asing. Sendiri Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah, kemudian masuk manusia ke dalam Islam. Sampai kemudian beliau hijrah. Sampai kemudian dibukalah kota Makkah. Kemudian setelah itu manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengingatkan nikmat itu dalam surah An-Nasr. Qala Allahu Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba." Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah. Waro'aitan nas, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, fi dinillah, masuk ke dalam agamanya Allah. Agama Islam dikatakan dinillah, agamanya Allah. Afwajan, berbondong-bondong. Bukan satu orang, dua orang, berbondong-bondong, kabilah-kabilah masuk ke dalam agama Islam. Kota Makkah bersih, semuanya masuk dalam agama apa? Islam. Makkah, yang tadinya penduduknya mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam, ke agama Allah, berbondong-bondong. Di saat itu kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kamu, sucikanlah Rabbmu, pujilah Rabbmu, dan mintalah ampun kepada Rabbmu. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha menerima taubat. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Di saat yang lain tidak menangis. Ya. Kenapa? Di satu sisi ini kabar gembira. Kemenangan, pertolongan, Allah Azza wa Jalla masuk manusia ke dalam agama Islam. Namun di situ Abu Bakar merasakan bahwasanya ayat ini, surat ini, seakan-akan pemberitahuan dan kabar akan dekatnya wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Islam sudah diterima, manusia sudah masuk dalam agama Islam berbondong-bondong, Makkah sudah ya menjadi negeri yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, bahkan Allah memerintahkan beliau untuk banyak bertasbih, memuji Allah dan beristighfar, sempurna agama ini. Artinya tugas Rasul sudah selesai. Dan setelah tugas selesai, Rasul manusia biasa yang akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Disitulah Abu Bakar menangis. Menangis terseduh-seduh beliau. Radiyallahu ta'ala anhu. Kedalaman fikih, kedalaman ilmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memahami di antara apa yang terkandung dalam surat ini, dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasul wafat dalam keadaan Islam, ya, diterima. Kemudian perjuangan dilanjutkan oleh para sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Khulafa'ur Rasyidun. Islam diterima ke timur dan ke barat sampai daratan Cina, Azerbaijan. Masuk dalam agama Islam. Dan Nabi mengatakan wasaya'udu ghariban, dan akan kembali lagi menjadi apa? Asing. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian di akhir hadis ini Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi al ghuraba, orang-orang yang asing. Apa makna tuba lil ghuraba? Tuba yakni as-sa'adah. Tuba maknanya adalah as-sa'adah. Kebahagiaan, keberuntungan. Wal jannah, dan juga apa? Jannah. Tuba maknanya adalah al-jannah. Ya, disebutkan tentang makna tuba. Tuba adalah sebuah pohon yang besar di surga. Yang kalau ada kuda yang cepat berlari mengelilingi pohon tadi, ya, 100 tahun tidak akan selesai di dalam mengelilinginya. Ini menunjukkan betapa besarnya apa? Pohon tersebut. Syajarun fil jannah. Pohon di jannah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang gharib, yang asing, ya, dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala dengan as-sa'adah, kebahagiaan, dan juga tuba al-jannah. Ini makna tuba lil ghuraba. Tinggal tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perlu kita mengetahui siapa itu orang-orang yang asing. Nah ini, karena kita ingin menjadi mereka itu. Tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang apa? Yang asing. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, tentunya keterasingan itu bukan yang dimaksud dengan semata-mata asing. Orang yang sesat pun juga kadang asing, kan demikian. Sesat sendirian, asing dia. Ya. Nyeleneh sendirian, asing juga. Ya. Wabillahi taufik. Tentu yang dimaksudkan dengan gharib di sini, lihat awal hadis. Islam itu datang asing. Siapa yang datang pertama kali? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Tentunya orang yang asing yang dimaksud adalah orang yang mencontoh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Nabi alaihi salatu wassalam datang dalam keadaan asing. Membawa agama yang mulia ini, membawa agama Islam ini, membawa syariat Allah Azza wa Jal. Dan sudah menjadi sunnatullah, orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam di akhir-akhir zaman, inda fasadin nas, ketika rusaknya manusia, wa inda iltibasil umur, dan ketika perkara itu bercampur baur, fitnah demikian gelap, sampai tidak tampak mana yang benar, mana yang salah. Susah untuk seorang menilai. Di situ, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam akan apa? Asing. Jadi itu yang dimaksud dengan asing. Kalau ditanya apa itu asing, yang dimaksud asing di sini adalah orang yang mengikuti jalannya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang istiqamah di atas jalannya apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dia mesti akan terasing. Akan asing. Ya, misal sebagai contoh. Seorang istiqomah untuk sholat jamaah di masjid. Asing atau tidak? Ya, sebagian tempat betul-betul asing. Asing sekali. Subuh, azan sendiri. Ya, azan. ditunggu satu, dua, akhirnya hanya tiga orang. Ya. Sholat jamaah asing, padahal penduduk kampung itu 5.000 orang, yang di masjid berapa? Tiga orang asing di sini. Ini misal. Ya. Wabillahi taufiq. Ini sebagai contoh. Keterasingan yang seperti inilah. Ya. Keterasingan yang mulia. Keterasingan yang seperti inilah. Keterasingan yang dimaksud, dimaukan dalam apa? Hadis ini. Tuba lil ghuraba. Ya. Beruntunglah. Sa'adah, kebahagiaan dan jannah lil ghuraba bagi orang-orang yang asing. Di bulan Ramadan. Ya. Terkadang sebagian orang tidak peduli lagi masalah apa puasa atau tidak. Buka warung, buka saja. Ya, ya. Ya, sejak pagi buka, makan ya biasa. Cuma ditutupi apa namanya? Ya, kelambu. Ya. Tidak kelihatan. Intinya adalah makan tidak kelihatan. Arti aslinya tetap saja makan. Dia makan. Ya, orang datang. Ya orang-orang sekitar itu datang. Makan, dilayani. Ya, tahu muslim. Ya. Dan dia bukan musafir. Bukan orang-orang yang mendapatkan uzur untuk apa? Tidak berpuasa. Bukan orang-orang yang sakit. Tetap saja enak saja makan. Ya, sehingga sebagian orang ya betul-betul asing. Di deretan itu ada satu rumah yang tidak jualan. Yang lainnya jualan semua. Asing atau tidak? Menjadi asing lagi. Keterasingan yang seperti inilah yang dimaksud. Tuba lil ghuraba. Ya. Wabillahi taufiq. Bukan asing nyeleneh di atas apa namanya penyimpangan. Ya. Ya, laki-laki tapi gayanya perempuan, ya kan? Pakai kemben, pakai apa namanya, pakai skonde. Nah, ini yang asing juga, tapi asing di atas penyimpangan. Ya, ini mal'un, terlaknat yang seperti ini. Karena Nabi Alaihissalatu Wassalam melaknat. La'anallahu, Allah melaknat al-mutasyabihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat kaum laki-laki yang apa? Ya takhannas, yakni ya dia berlagak sebagai apa namanya wanita. Ya, aneh orang seperti ini, asing, tapi asing di atas apa? Ya, penyimpangan, bukan itu yang dimaksud. Ya. Wabillahi taufik. Kita bacakan ucapan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini. Ketika beliau membawakan hadis ini, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Ya, kata beliau rahimahullah, al maqsud, yang dimaksud annal ghuraba, orang-orang yang asing itu adalah hum ahlul istiqamah. Mereka adalah orang-orang yang apa? Istiqamah. Itu ghuraba. Karena orang yang istiqamah, ya, mesti dia akan mendapatkan keadaan di mana dia asing. Istiqamah. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi ghuraba, bagi orang-orang yang asing, yakni ahlul istiqamah. Yakni mereka dijanjikan tuba. Makna tuba kata beliau, al-jannatu was-sa'adatu. Al-jannah was-sa'adah, dan juga apa? Kebahagiaan. Fid dunya, di dunia, fil barzakh, di alam barzakh, ketika dibangkitkan sampai masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Sa'id. Orang itu akan berbahagia. Mereka al-ghuraba adalah itu, ahlul istiqamah. Ahlul istiqamah. Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Datang tafsir dari Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu? Al-ghuraba dalam sebagian riwayat, zada jama'atun min a'immatil hadis fi riwayatin ukhra. Sebagian a'immah, imam-imam ahlul hadis menambahkan riwayat. Ketika Nabi mengatakan tuba lil ghuraba, beruntunglah, berbahagialah, dan sorga bagi orang-orang yang asing. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manil ghuraba, siapakah orang-orang yang asing itu? Qala, maka Nabi mengatakan, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu mereka orang-orang yang yuslihun, berusaha berbuat baik dan memperbaiki, berusaha saleh memperbaiki agar manusia juga menjadi saleh. Dia berusaha menjadi saleh dan berusaha menjadikan orang lain juga apa? Saleh, keluarganya, masyarakatnya. Dia saleh dan berusaha untuk orang lain juga apa? Saleh. Idza fasadan nas, di saat manusia rusak. Manusia rusak. Dia saleh, ini saja sudah apa? Asing. Tambah asing lagi, dia berusaha menjadikan orang apa? Saleh. Tambah asing lagi. Ya, kalau orang soleh sembunyi di rumah kan, ya mungkin tidak begitu kelihatan. Dia soleh dan berusaha menjadikan orang lain apa? Soleh. Bidda'wati ilallah, dengan berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, mengajak orang untuk berbuat baik. Aneh, di masa seperti ini kamu masih ngajak-ngajak sholat ya. Wabillahi taufiq. Kadang ada yang seperti itu, menganggap suatu hal yang aneh. Wabillahi taufiq. Jadi ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, manil ghuraba, wahai Rasulullah, siapa orang-orang yang aneh itu, yang asing itu? Qala, Nabi mengatakan, alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, yaitu orang-orang yang yuslihun, berusaha untuk berbuat islah di saat rusaknya manusia. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ya, yuslihuna ma afsadan nasu fi sunnati, mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki apa-apa yang manusia telah merusak dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ajaran Nabi dirusak, disimpangkan oleh manusia yang tidak mengerti agama ini, dan ghuraba berusaha untuk meluruskannya. Tidak seperti itu, salah penafsiran yang seperti ini, batil yang seperti ini. Berusaha untuk memperbaiki apa yang manusia merusaknya dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dua riwayat ini tentunya maknanya berbeda. Ya atau tidak? Yang pertama tadi, manusia rusak. Dia saleh dan berusaha untuk memperbaiki apa? Orang lain. Kemudian yang kedua, ya, manusia merusak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian orang ini berusaha untuk meluruskan, yuslihun, ya, memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, setelah diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud dengan al-ghuraba yang pertama adalah ahlul istiqamah. Ahlul istiqamah, orang-orang istiqamah. Kemudian makna yang kedua, ya, sebenarnya tidak berbeda maknanya, namun saling memperjelas dan memperkuat. Apa yang disebutkan dalam hadis? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang yuslihun, berusaha untuk memperbaiki, inda fasadin nas, ketika rusaknya manusia. Ya, idza taghayyaratil ahwal, ketika kondisi situasi berubah. Wal tabasatil umur, perkara-perkara menjadi samar. Wa qalla ahlul khair, dan ke ahlul khair, orang-orang yang baik tambah sedikit. Orang ini tetap sabatu, tetap istiqamah alal haq, di atas hak. Wastaqamu ala dinillah, dan istiqamah di atas agama Allah. Wa wahhadullah, dia terus berusaha mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak di antara manusia yang tidak mengerti hakikat tauhid, hakikat ibadah kepada Allah, hakikat tauhid. An-nas waqa'u fi syirik, banyak orang terjatuh pada asyirku billahi azza wa jal, karena jahil, tidak mengerti. Al-ghuraba istaqamu ala tauhid. Al-ghuraba, orang-orang yang asing, ya, ahlul khair, ahlul istiqamah ini berusaha untuk terus mentauhidkan Allah. Wa akhlasu lahul ibadah, dan terus berusaha mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Wastaqamu ala shalah, dia berusaha untuk istiqamah di atas ibadah salat. Manusia mungkin meninggalkan salat, banyak yang meninggalkan salat. Anak-anak kecil 15 tahun, 20 tahun enggak ngerti bagaimana salat. Kathir, banyak manusia. Anak-anak kita enggak ngerti salat banyak, iya atau tidak? Jangankan ngerti salat, ya. Jangankan melakukan salat, ngerti salat saja tidak. Menyedihkan. Wabillahi taufik, menjadi anak-anak di jalan-jalanan, Nasallallahu salam wal afiyah. Nah, istiqamah di atas ini semuanya asing. Wastaqamu ala shalah, istiqamah di atas salat. Wazakah, istiqamah di atas zakat. Wasiyam, istiqamah di atas siam. Walhajj, juga melakukan ibadah apa? Haji. Berusaha untuk menunaikan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Wasair umuriddin, dan semua perkara-perkara agama, yaitu sunnah tadi yang kita bahas, pembahasannya di awal. Semua ajaran dari Nabi alaihi salatu wasallam berusaha dia apa namanya? Amalkan. Iya. Sampai perkara-perkara yang sifatnya ya bukan yang besar-besar, itu pun asing orang itu. Asing terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Contoh misalnya menggunting kuku. Ini sederhana. Itu termasuk sunanul fitrah. Ya. Kita diperintahkan untuk memotong apa? Kuku kita, dan itulah fitrah. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi membatasi tidak boleh lebih dari 40 hari. Ya, sekarang orang kadang menganggap justru keindahan itu adalah dengan apa? Ya, memanjangkan, panjang. Untuk apa itu? Ngoncai jeruk. Ngoncai jeruk kok enggak tak pakai itu, tahu. Ya kan demikian. Ada lagi yang ingin apa namanya terkenal, dipanjangkan sekalian ya. Dipanjangkan biar masuk apa namanya buku apa itu ya kan. Iya. Guinness Book atau apa ya, macam-macam itu ya. Rekor muri, ya. Kuku terpanjang ya, di Indonesia. Ya. Ya. Kalau ada orang seperti itu. Ya. Panjang-panjang, ya, dibuat lancip. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, asrun minal fitrah, 10 perkara yang merupakan fitrah, sunanul fitrah. Dan ini adalah ajaran para nabi dan rasul. Taqlimul adhafir, menggunting kuku-kuku. Asing atau tidak? Asing. Sebagian manusia tidak mengerti. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Aqiqah. Misalnya aqiqah. Aqiqah adalah sembelihan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal. Ketika seorang diberi rezeki, anak. Kalau anaknya laki-laki, maka nyembelih 2 ekor kambing. Kalau anaknya perempuan, menyembelih 1 ekor kambing. Ya, di sebagian masyarakat aneh yang seperti itu. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah orang sudah ya ketika mengerti ya, justru menyembelihnya di waktu yang lain. Ya, baru 4 bulan nyembelih ya. Baru 7 bulan apa? Ya nyembelih. Nanti begitu melahirkan enggak apa-apa, enggak ngadakan apa-apa. Padahal ini sesuatu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Syukranillah sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Asing lagi. Iya. Wabillahi taufik. Jadi inilah makna ghuraba. Al-ghuraba ini maknanya ahlul istiqamah, orang-orang yang istiqamah, dan mereka adalah orang-orang yang yuslihun, saleh, dan berusaha untuk memperbaiki manusia di saat manusia fasid, rusak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Judul pembahasan kita, tema pembahasan kita adalah nikmatnya keterasingan di atas apa? Sunnah. Ya. Kenapa nikmat ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah? Asing di atas sunnah. Kenapa nikmat? Ya. Li asbab. Karena beberapa perkara. Sebab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, walaupun dia asing, tetapi dia yakin di atas ilmu, yakin bahwasanya apa yang sedang dia jalani itu adalah jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang sedang dia tempuh itu adalah jalannya Allah, siratal mustaqim. Ya. Walaupun sendiri, walaupun dua orang, walaupun asing. Tapi kalau ngerti jalan itu adalah jalan yang hak, ngerti jalan itu akan mengantarkan kepada Allah azza wa jal. Nikmat. Ya atau tidak? Dalam urusan dunia saja, ya, masuk jalan tol. Qadarullah sendirian ini mobil, ya, sendirian. Tapi ini jalan tol, arahnya jelas, Semarang. Sudah enak saja ya kan, tenang dia. Nah, ya. Ya, tenang. Ya. Tapi rombongan 10 orang, jalannya ngerunjal-ngerunjal, kadang naik, kadang turun, belok, semua tidak ada yang yakin ini kemana, tenang atau tidak. Ya tidak tenang, pakai GPS kesasar lagi. Tahu-tahu depan kuburan. Loh, ini gimana ini? Tahu-tahu depan jurang. Wah, sudah. Tidak tenang yang seperti ini. Walaupun rombongan. Ya. Ini perjalanan apa? Hissiyah. Tidak mengapa kita sebutkan contoh ini. Ini perjalanan kita, perjalanan dunia. Ya. Yang ketika kita yakin jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang lurus. Ya. Jalan yang baik. Jalan yang mesti mengantarkan kepada tujuan. Orang akan tenang. Ya. Karena setiap orang yang melewati itu sudah sampai. Ketika seorang itu asing di atas istiqamah, yakni asing di atas jalannya Rasul, walaupun sendiri. Ya, misal demikian. Ya. Namun jalan ini sudah mengantarkan para sahabat kepada kemuliaan. Jalan ini sudah dilewati oleh para tabi'in, juga mendapatkan kemuliaan. Jalan ini telah ditempuh para a'immah, para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan seterusnya. Ya. Dan jalan itu yang jelas, yang terdepan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tenang. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili, ini jalanku. Nabi dalam kehidupannya menjelaskan, ini loh jalan saya. Sampai suatu saat Nabi membuat garis lurus di tanah. Garis lurus. Kemudian Nabi mengatakan, hadza siratullahi mustaqiman. Ini jalannya Allah yang mustaqim, yang lurus. Jadi jalannya Rasul adalah jalannya siapa? Allah. Ya. Kenapa dikatakan jalannya Allah? Karena Allah yang mensyariatkan. Kenapa dikatakan jalannya Rasul? Karena Rasul yang mendakwahkan. Syariat itu dari siapa? Allah. Adapun Rasul hanya apa? Menyampaikan. Kewajiban kita adalah melalui jalan tadi. Taslim. Ya. Berserah diri, menerima. Nabi membuat satu garis lurus. Hanya satu saja. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Satu garis lurus. Hadza siratullahi mustaqiman. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi SAW membuat garis-garis di kanan dan kiri. Menyimpang. Kanan, kiri, banyak. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul. Ini jalan-jalan kesesatan. Ini jalan-jalan yang masing-masing persimpangan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ayo ikut ke sini, ekstrim kanan. Ayo ikut ke sini, ekstrim kiri. Ayo ikut ke sini. Ah. Mungkin banyak yang ikut ke ekstrim kanan. Mungkin banyak yang ikut ke ekstrim apa? Kiri. Al-ghulu wal-jafa. Banyak orang-orang yang mengikuti subul-subul-subul tadi, jalan-jalan tadi. Sementara seorang berjalan sendiri, asing, di jalan yang lurus. Mana yang terasa nikmat dalam perjalanan itu? Itulah kenapa orang-orang yang asing merasakan kenikmatan. Ya. Maka jangan heran ketika Ammar bin Yasir dan keluarganya sabar mendapatkan apa? Ujian. Kenapa? Karena mengerti apa yang sedang ditempuhnya adalah jalan yang lurus. Datang Nabi SAW mengatakan kepada Ammar bin Yasir, sabaran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena tempat yang dijanjikan untuk kamu itu apa? Jannah. Ini jalan sudah jelas mengantarkan kemana? Jannah. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini yang pertama. Kenapa seorang asing di atas sunnah nikmat? Karena dia yakin apa yang dia tempuh adalah jalannya siapa? Rasul, jalannya Allah yang mengantarkan kepada sa'adah, kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakallah. Sababu tsani, sebab yang kedua. Kenapa seorang merasakan kenikmatan di atas keterasingan? Asing di atas sunnah. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjanjikan bagi mereka kemuliaan, kebahagiaan dan jannah. Ya. Yang menjanjikan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada janji yang diharapkan, yang janji itu pasti. Sehingga orang sabar. Ya. Kalau tentara mau nyari baret merah, ya harus berenang, ya baret merahnya di sana jauh. Kalau dipikir-pikir kok berenang ya? Apa taruhannya? nyawa. Tapi ada sesuatu yang dicari. Ya. Maka berlatih. Ya, bagaimana saya namanya? Ya. Kalau antum suruh berenang mau enggak? Mencari baret merah itu. Wah, ya mboten saged Pak, kula mboten saged. Renang mon gayane batu. Ya. Enggak pernah latihan. Ya. Yang saya maksud di sini adalah ya, kesusahan yang sedang ditempuh ini ya, terus dijalani. Lima ada, kenapa? Ada sesuatu yang dicari. Ya. Sesuatu yang dijanjikan. Lah sekarang yang menjanjikan siapa? Allahu Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan tadi dalam hadis ketika Nabi mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing. Siapa yang asing tadi? Siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi yang dimaksud asing ini asing di atas al-haq ini. Nabi kan sendiri tapi di atas apa? Al-haq. Jadi bukan asing sembarang asing. Ya. Ya. Wa sayaudu ghariban dan akan kembali lagi menjadi asing setelah kemudian ditolong, setelah kemudian manusia masuk dalam agama Islam berbondong-bondong akan kembali menjadi asing. Kapan itu? Inda fasadin nas, ketika manusia apa? Rusak, ya otomatis akan asing. Karena ahlul istiqamah yang berada di atas agama itu mesti beda. Ya. Dia bersabar dan dia mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena dia bernikmat-nikmat dengan janjinya Allah Azza wa Jal. Nabi mengatakan dalam hadis yang telah kita dengar bersama, tuba lil ghuraba. Kebahagiaan dan jannah bagi orang-orang yang apa? Asing. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat melanjutkan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wahum, ketika menjelaskan siapa al-ghuraba, beliau mengatakan wahumul ladzina qala Allahu fihim wa fi asbahihim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Mereka al-ghuraba adalah ahlul istiqamah yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat. Di dalam surah Fussilat Allah sebutkan janji bagi mereka al-ghuraba. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb saya adalah Allah, ilah saya adalah Allah, dalam kehidupannya dia berusaha terus mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk Allah, salat untuk Allah, zakat untuk Allah, menyembelih untuk Allah, zikir untuk Allah, tawakal hanya kepada Allah, isti'adzah hanya kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah, semua ibadah untuk Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabb saya adalah Allah, ilah saya adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian apa? Istiqamah di atas jalan tadi sampai mati, yang tentunya dia akan mendapatkan keterasingan. Iya. Tsummastaqamu. Apa pahala mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Di mana malaikat-malaikat itu akan menghibur orang-orang yang beriman, ahlul istiqamah. Alla takhafu, jangan kamu takut. Wa la tahzanu, jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah kamu dengan jannah. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Dan ini di saat manusia didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Orang yang beriman, ahlul istiqamah, ya, ketika saat kematiannya, sebelum datang malaikat pencabut nyawa, datang malaikat sejauh mata memandang. Yang malaikat-malaikat itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka matahari. Putih, bersinar. Ya, putih wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari sorga. Mereka membawa wangi-wangian dari jannah, dari sorga. Dan mereka memberikan kabar gembira. Allah takhafu, jangan kalian takut. Ya jelas orang akan takut ya. Orang lagi istirahat, tiba-tiba datang malaikat sejauh mata memandang. Sudah dia yakin saat kematiannya sudah tiba. Ya. Tapi yang datang adalah malaikat sejauh mata memandang yang putih wajah mereka. Membawa kain kafan. Dan itu akan dihadapi oleh manusia. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang datang oleh malaikat-malaikat ini. Ya. Membawa kain kafan dari jannah. Kemudian mereka mengatakan, la takhafu, jangan kalian takut. Jangan kalian takut dengan masa depanmu. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih dengan yang ditinggalkan nanti. Anak istrimu. Ada yang menjamin. Allah Jalla wa'ala. Dan tempat kembalimu adalah jannah. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kamu dengan jannah yang Allah janjikan untuk kamu. Muncul kerinduan. Di saat itu rindu untuk berjumpa dengan Allah. Baru datang malaikat pencabut nyawa. Jalasa inda ra'sih. Duduk di samping kepalanya. Kemudian roh dicabut dengan demikian mudahnya. Ya ayyatuhan nafsu tayyibah. Wahai roh yang baik. Ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan ridhonya. Maka keluarlah air itu seperti dari tempat air. Seperti kendi atau ceret. Keluar dengan mudah. Walaupun tentunya ada sakarat. Ada rasa apa? Sakit. Sakaratul maut. Dan disebutkan kisah. Hadis tersebut dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma. Tayib, kita sebutkan sedikit, lanjutkan kisah ini. Maka malaikat tadi segera memasukkan dalam kain kafan dan memberikan wangi-wangian, maka keluarlah wangi-wangian tersebut. Wangi yang paling wangi di muka bumi ini. Dibawa roh orang yang beriman ini ke langit yang pertama, disambut oleh malaikat-malaikatnya. Ditanya, "Roh siapa ini?" Kemudian dijawab, ini adalah rohnya Fulan bin Fulan dengan menyebut nama yang paling baik. Dibuka pintu yang pertama, naik ke langit yang kedua, dibuka pintu langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh, dibukakan, disambut dengan penuh kemuliaan. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, letakkan dan catatlah catatan hambaku ini di illiyin. Illiyin, yakni catatan hamba-hamba Allah yang ada beriman. Kemudian dikembalikan rohnya ke jasadnya. Kemudian datang malaikat mungkar dan nakir di alam barzakh. Ditanya tiga pertanyaan. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Dini al-Islam, agama saya Islam. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar suara, an sadaqa abdi, benar hambaku. Kemudian dilebarkan kuburan itu, seluas-luasnya. Diterangi kuburan itu. Dan kemudian ya dibukakan baban ilal jannah. Pintu menuju apa? Jannah. Dan roh orang-orang beriman fil jannah. Di surga Allah subhanahu wa ta'ala muna'amun. Mendapatkan nikmat dari Allah azza wa jal. Dan surga itu sudah ada saat ini. Sebagaimana an-nar, neraka juga sudah ada saat ini. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kenapa ahlul istiqamah wal ghuraba mereka menikmati keterasingan itu? Karena mereka ya sangat yakin dengan janji-janji siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menikmati itu tadi. Sabar di dalam menghadapi apa yang menimpa dirinya berupa keterasingan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Di antara perkara yang ya, juga menjadikan al-ghuraba itu ya, terasa nikmat di tengah keterasingannya. Ya. Karena dia melihat ketika membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, didapatkan bahwasanya ahlul istiqamah, orang-orang yang istiqamah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah azza wajalla. Selalu. Tidak ada yang tidak. Tidak ada sejarahnya orang istiqomah tidak ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Allah berjanji, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan apa? Keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan akan diberi oleh Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka. Ashabul Kahfi, berapa orang mereka itu? 7 orang. Sedikit. Ghuraba, asing di tengah apa? Kaumnya. Bukan hanya asing. Khawatir, takut. Dipaksa untuk melepaskan agamanya. Akhirnya pemuda-pemuda yang beriman ini pergi. Di tengah keterasingannya. Kita harus hijrah. Harus mencari tempat untuk menjaga agama kita. Ya, mereka pergi. Sampai mendapatkan sebuah goa untuk beristirahat sejenak. Bukan niat untuk tidur 309 tahun. Tidak ada niatan itu. Masuk ke goa ya, untuk istirahat sejenak. Capek. Ya. Dan mereka berdoa kepada Allah. Ya, agar diberi pertolongan. Berdoa kepada Allah agar diberi apa perlindungan. Mereka tidur sejenak. Dengan niat hanya sejenak untuk mengambil apa istirahat. Kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun ternyata Allahu Jalla wa'ala memberikan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mereka tidur selama 309 tahun. 309 tahun sebagaimana dikatakan dalam suratul Kahfi. Dan selama 309 tahun itu dijaga oleh Allah. Tampak dalam ayat. Dijaga oleh Allah sampai jasadnya itu dijaga. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Dan kami jadikan tubuhnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Kalau seorang tidur sampai beratus-ratus tahun, kalau dalam posisi yang tetap akan rusak jasad. Ya, dijaga oleh Allah berbolak-balik, berbolak-balik. Ya. Mata juga berkedip, ya. Sehingga orang yang melihatnya seakan-akan mereka apa? Terbangun. Watahsabuhum ayqadha wahum rukudun. Kalian menganggap, menyangka mereka itu bangun padahal mereka sedang apa? Tidur. Dan dijaga semuanya. 309 tahun mereka tidur, kemudian setelah itu bangun. Berarti selamat atau tidak dari musuh-musuh Allah? Selamat. Ketika bangun mereka tidak berpikir sama sekali. Mereka telah tidur lebih dari sehari. Atau bagaimana tidak berpikir? Mereka tidak berpikir. Utuh semuanya. Kuku biasa. Rambut juga apa? Biasa. Wajah temannya juga apa? Ya sama. Kalau secara perhitungan manusia 309 tahun harusnya bagaimana? Kuku sudah panjang, ya. Rambut sudah gondrong, ya. Sudah keriput. Ya, kalau orang lihat kayak gitu kaget ya kan. Siapa kamu? Siapa? Tidak, utuh seperti biasa. Hanya saja lapar menimpa mereka. Salah satu di antara mereka keluar untuk mencari makanan, dia dapatkan semua yang sudah berubah. Uang yang dipakai, ya. Kondisi kok sudah berubah semuanya. 309 tahun. 10 tahun tidak pulang ke Semarang saja sudah berbeda. Ya kan? 10 tahun, tidak usah 309 tahun. Ya. 309 tahun. Itulah ikhwatil kiram. Sehingga ahlul iman, ahlul istiqamah, dia merasakan kenikmatan itu. Kenapa? Karena dia yakin janji-janji Allah dan mendapatkan semua orang-orang yang berjalan di atas keterasingan itu. Istiqamah di atas agama itu selalu mendapatkan pertolongan dari Allahu Jalla wa'ala. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, beberapa hadis, beberapa ayat yang mendorong kita semuanya untuk terus berusaha ya, menuntut ilmu, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengamalkannya. Meskipun ya tentunya di dalam kita mengamalkan ya tentu membutuhkan pengorbanan. Harus disabari apa yang kita rasakan berupa keterasingan. Semoga Allahu Jalla wa'ala memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.